Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan atau alaikum kita mulai pembahasan awal dari kitab Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah, yakni ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya, yang disusun oleh Fuad Ni'mah, dan di sini disebutkan pada judul kitab ini, pada halaman judul, ya, Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah, dinyatakan di situ sesudahnya marji'un kamilun, sumber yang lengkap, marji' rujukan atau sumber yang lengkap, li qawaidin nahwi wassarfi, untuk kaidah-kaidah nahwu dan sharaf. A'idda bi uslubin syayyiqin wa mubtakarin, yang dipersiapkan, yang disediakan dengan uslub yang memotivasi, yang mendorong untuk belajar, untuk mempelajarinya. Wa mubtakarin, dan dengan apa uslub yang apa, dengan kreasi, dengan pembentukan yang baru, dengan uslub yang baru. Wa bi suratin basatatin, dengan bentuk yang sederhana, sahlatin yang mudah, wa murtabatin dan teratur, wa murattabatin teratur. Ma'at tawdihi, dengan penjelasan, bil amsalati, dengan contoh-contoh, wal jadawili dan jadwal, dengan tabel. Ini kitab ini disebutkan demikian, ya, sebagai rujukan yang lengkap pada kaidah-kaidah nahwu seperti itu. Kemudian bagaimana yang sebelumnya, kita awali dengan muqaddimah supaya lebih mengetahui kira-kira apa nanti yang akan dibahas dalam kitab ini, karena itu disampaikan dalam muqaddimah ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulakhasu qawaidil lughatil arabiyyati, ya, mulakhas qawaid lughah arabiyyah, kesimpulan atau ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab. Muqaddimatut tab'atit tasi'ata asyara, atau nanti menyesuaikan dengan masing-masingnya, jadi pendahuluan pada cetakan ke-19 ataupun yang menyesuaikan, ya. Ya'taqidul katsiruna, kebanyakan orang itu beranggapan, berkeyakinan, anna qawaidal lughatil arabiyyati, bahwasanya kaidah-kaidah bahasa Arab, ala janibin kabirin minas su'ubati wa ta'qidi, bahwasanya kaidah-kaidah bahasa Arab itu pada bagian besar, ya, itu berupa su'ubah, ya, kesulitan, wa ta'qid, dan sesuatu yang rumit, kerumitan, ya. Sebagian orang beranggapan demikian, ya. Sebagian besar dalam kaidah bahasa Arab itu sesuatu yang sulit, yang rumit. Bihaitsu yata'adzaru ala ayyi shakhsin ayyulimma biha ilmaman kafiyan. Yakni mereka beranggapan bahwasanya seseorang itu tidak mungkin untuk mengerti, memahami kaidah-kaidah bahasa Arab itu dengan pemahaman yang lengkap, yang utuh, ya. Malam yatakhassasu fi dirasatiha, selagi tidak mengkhususkan dalam mempelajarinya. Wa yarji'u sababu hadzal i'tiqadi, dan sebab dari keyakinan ini kembalinya kepada ila anna hadzal qawaida yatimmu dirasatuha bi suratin majza'atin dunar rabbati al-kafi. Ya. Jadi sebabnya apa? Bahwasanya kaidah-kaidah ini, ya, pembelajarannya itu disampaikan dengan bentuk yang terbagi-bagi, ya, majazah, ya, dunar rabati, tanpa ada hubungan al-kafi yang lengkap, yang mencukupi, ya. Jadi dibahas dengan pembahasan yang terpisah-pisah, yang terbagi-bagi, tanpa menghubungkan satu dengan yang lain. Baina taqsimatiha al-mukhtalifati, di antara pembagian-pembagiannya yang bermacam-macam, ya, di antara faedah-faedah bahasa Arab yang bermacam-macam itu. Fatadallu musyattatatan fil adhani, maka faedah-faedah itu senantiasa terpisah, ya, tercerai-berai fil adhan, dalam akal, ya, ini. Jadi masing-masing masih terpisah-pisah, masih sendiri-sendiri, tidak dihubungkan satu dengan yang lain. Ini faedah-faedah dalam bahasa Arab. Warahbatan fi i'anatil qurra'i, dan karena keinginan untuk membantu para pembaca, para pelajar, ala isti'abi qawaid lughatil arabiyyati, untuk memahami kaidah-kaidah bahasa Arab, wa tartibiha fi adnai adhanihim, dan mengaturnya, ya, mengaturnya, menyatukannya dalam akal-akal mereka, dalam pemahaman-pemahaman mereka. Faqad u'ida hadzal kitabu, maka sungguh kitab ini dipersiapkan, disediakan, liyajma'a baina kaffatil qawaid, untuk mengumpulkan antara semua kaidah-kaidah yang ada, di suratin mubassatatin, dengan bentuk yang sederhana, sahlatin yang mudah, wa murattabatin yang teratur, yang tersusun rapi, ma'a tawdihi kulli halatin, dengan penjelasan setiap keadaan, setiap pembahasan, bil amsalati wal jadawili, dengan contoh-contoh dan tabel-tabel. Wa yasurruni an utaqaddima bitab'ati tasi'ata asyara minhu, dan menyenangkan saya, atau membuat saya senang, saya menyampaikan pada cetakan yang ke-19 ini, atau pun yang menyesuaikan, ba'da nafadit tab'ati sabiqati, sesudah habisnya cetakan-cetakan yang sebelumnya. Wa qad ittaba'a fi at-tab'ati at-tasi'ata asyrata, dan sungguh dalam cetakan ke-19 ini, ya, telah diikutkan al-uslubu wa tartibu, uslub dan tartib, urutan atau aturan, pengaturan, alladzani ittaba'a fi at-tab'ati at-sabiqati, yang keduanya itu mengikuti dalam cetakan-cetakan sebelumnya, ma'a mazidin minal amsilati, dengan penambahan contoh-contoh, wasyarhi penjelasan, wal idahi dan keterangan. Baik, ini pendahuluan awal dari sang penulis, ya. Kemudian berikutnya terkait dengan isi dari kitab ini. Hadza wa tashmalu qawaid al-lughati al-arabiyyati. Wa tashmalu qawaid al-lughati al-arabiyyati naw'aini minal qawaidi. Jadi kaidah-kaidah bahasa Arab ini mencakup dua macam, dua jenis kaidah, yakni qawaidun nahwi wa qawaidud shorfi, yaitu kaidah-kaidah nahwu dan kaidah-kaidah shorf. Ya, ini unsur yang pokok atau kaidah yang pokok dalam ilmu bahasa Arab. Dua kaidah atau dua cabang ilmu ini, yaitu an-nahwu dan ash-shorf. Wa tahtasu qawaidun nahwi, kaidah-kaidah nahwu itu mengkhususkan bitahdidi wazifati kulli kalimatin, dengan jadi kaidah-kaidah nahwu itu mengkhususkan, membatasi fungsi setiap kata, dakhilul jumlati, yang masuk dalam kalimat, yang tersusun dalam kalimat, wa dhabti awakhilul kalimati, dan membenarkan, akhir-akhir kata, membenarkan keadaan akhir-akhir kata, wa kaifiyati i'rabiha, dan tata cara meng-i'rabnya, menjelaskan keadaan akhir dari masing-masing kata tersebut, itu i'rab, ai anna qawaidan nahwi tanzuru ilal kalimatil arabiyyati, yakni kaidah-kaidah nahwi itu memandang kata bahasa Arab, min haitsu annaha mu'rabatun, dari sisi bahwasanya kata tersebut itu mu'rab, ai yataghayyaru syaklu akhiriha, yakni berubah syakal atau harakat atau keadaan huruf akhirnya, bi taghayyuri mawqiha fil jumlati, dengan perubahan tempatnya dalam kalimat. Ini. Jadi an-nahwu itu mempelajari atau memandang kalimat kata dalam bahasa Arab dari sisi mu'rab, yakni perubahan akhir kata dengan perubahan dengan sebab perubahan tempatnya dalam kalimat. Au atau mabniyatun mabni. Ya. Ai la yataghayyaru syaklu akhirha bitaghayyuri mawqi'iha fil kalam. Kalau mabni itu tidak berubah keadaan huruf akhir dengan sebab perubahan kata dalam kalimat. Ini yang dipelajari dalam nahwu, yakni mu'rab ataukah mabni. Keadaannya berubah ataukah tidak berubah atau tetap. Ini. Amma qawaidus sharfi, adapun kaidah-kaidah sharf, fatakhtasu bi binyatil kalimatil arabiyyati. Itu mengkhususkan pada pembentukan kalimat Arab, kata bahasa Arab. Pembentukan binyah, ya, pembentukan kalimat bahasa Arab. Wa ma yatra'u 'alaiha min tahyirin, dan apa yang terjadi padanya berupa perubahan bi ziyadati aw bin naqsi. Ya, perubahan dengan penambahan huruf, au bin naqsi atau dengan pengurangan. Jadi satu kata dibentuk ke kata yang lain, ke bentuk kata yang lain, ada bisa jadi ditambahkan huruf, satu atau dua, bisa jadi ada pengurangan huruf. Ini dalam ini yang akan dibahas dalam ilmu sharaf, dalam kaidah-kaidah sharaf. Wa qad tamma taqsimul kitabi ila juz'aini. Dan sungguh pembagian kitab ini pada dua bagian itu telah selesai, telah sempurna. Ya. Juz'un awwalun, juz yang pertama, bagian yang pertama, wa yashmulu qawaidan nahwi, mencakup kaidah-kaidah nahwu. Wa juz'un tsanin, dan bagian yang kedua, juz yang kedua, wa yatadammanu qawaidas sharfi, meliputi kaidah-kaidah sharaf. Al-juz'ul awwalu, juz yang pertama. Yashmul juz'ul awwalu qawaidan nahwi. Juz yang pertama ini mencakup meliputi kaidah-kaidah nahwu. Wa yatadammanu muqaddimatan wa sittata abwabin. Dan ini mencakup muqaddimah, ya, pendahuluan dan enam bab. Ya, ada enam bab dalam juz yang pertama ini. Wa tatanawalul muqaddimatu ta'rif aqsamil kalimat arabiyyati ats-tsalatsati. Muqaddimah ini menyampaikan pengertian pembagian kalimat bahasa Arab yang ada tiga macam, wahia alismu wal fi'lu wal harfu, yakni ism, fi'il dan harf. Wa kadzal jumlatul arabiyyatu wa syibhul jumlati. Demikian pula muqaddimah itu tadi menyampaikan pengertian dari jumlah arabiyyah, kalimat bahasa Arab, wa syibhu jumlah dan syibhu jumlah. Ini ya, pengertian tentang ism, fi'il, harf, kemudian pengertian tentang jumlah arabiyyah dan juga syibhu jumlah itu disampaikan dalam muqaddimah. Ammal abwabu sittatu, adapun bab-bab yang enam atau keenam bab tersebut, fa tatanawalul mawdu'atil atiyata, maka itu memberikan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut. Al-babul awalu, bab yang pertama, alismu min haythul i'rabu wal bina'u, ism dari sisi i'rab dan bina. I'rab itu perubahan keadaan huruf akhir, kemudian bina itu keadaan yang tetap pada huruf akhir. Al-babu tsani, bab yang kedua, al-fi'lu min haythu al-bina'u wal i'rabu, fi'l dari sisi bina dan i'rab. Al-babu tsalitsu, bab yang ketiga, al-harfu, harf, ma'a mulahazatin 'ammatin, dengan keterangan atau perhatian yang umum, an ba'dil hurufi, dari beberapa harf, allati tusta'malu li aktsara min gharadin, beberapa harf yang digunakan lebih dari satu tujuan, satu maksud, satu makna, wa fi aktsara min mawdhi'in, dan lebih dari satu tempat. Jadi harf ini ada perhatian yang khusus, ya, yang diberikan secara umum pada beberapa tempat dan beberapa maksud atau beberapa makna. Nanti akan dibahas lebih lanjut insyaallah. Ya, harf. Yang berikutnya, al-babur rabi'u, bab yang keempat, al-jumlatul arabiyyatu, jumlah arabiyyah, kalimat bahasa Arab. wa makanuha min al-i'rabi, dan tempatnya dalam i'rab atau tempat i'rabnya. Al-babul khamisu, bab yang kelima, al-asaribun nahwiyatul arabiyatu, uslub-uslub nahwu, bahasa Arab, uslub ya, ungkapan atau bentuk kalimat-kalimat nahwu, secara nahwu dalam bahasa Arab. Ini al-babul salisu, bab yang keenam, tadbiqatun ammatun ya, tadbiq, penerapan secara umum, liqawaidin nahwi, pada kaidah-kaidah nahwu, wa tashmulu namabija mukhtalifatan lil i'rabi, dan mencakup contoh-contoh yang bermacam-macam pada i'rab tersebut. Ini yang akan dibahas dalam bagian yang pertama tentang kaidah nahwu. Yang berikutnya, al-juz utsani, juz yang kedua, bagian yang kedua. Yasmulu juz utsani qawaidash sharfi, juz yang kedua ini mencakup kaidah-kaidah sharaf. Wa yatadammanu khamsata abwabin, dan mencakup meliputi 5 bab. Tatanawalul mawdu'at tatanawalul mawdu'atil atiyata. Ini mencakup bab-bab ini memberikan yang menyampaikan pokok-pokok bahasan sebagai berikut. Maudhu' itu tema atau pokok pembahasan. Al-babul awal, bab yang pertama, al-mizan sarfi, mizan sarfi, jadi ukuran timbangan dalam sharaf. Al-babul tsani, bab yang kedua, qawaidus sarfi al-muta'alliqati bil ismi, kaidah-kaidah sharaf yang terkait dengan isim. Wa dzalika 'ala nahwi al-ati, dan itu sesuai dengan arah berikut ini. Al-ismu bin nadhri ila binyatihi, isim dari dipandang dari sisi bentuknya. Wa yanqasimu ila sahihil akhiri, terbagi menjadi sahih akhir, wa ghairi sahihil akhiri, dan ghairu sahih akhir. Sahih akhir dan bukan sahih akhir. Al-ismu bin nadhri ila ta'yinihi, isim dipandang dari sisi ta'yinnya, tertentunya. Wa yanqasimu ila nakiratin wa ma'rifatin, terbagi menjadi nakirah dan ma'rifah. Al-ismu dinadhari ila naw'ihi, ism dipandang dari sisi naw'nya, jenisnya. Wa yanqasimu ila mudhakkarin wa mu'annasin, ini terbagi menjadi mudhakkar dan mu'annas. Al-ismu binadhari ila adadihi, ism dipandang dari adadnya, dari jumlahnya. Wa yanqasimu ila mufradin wa musannan wa jam'in, terbagi menjadi mufrad, musanna, dan jama'. Al-ismu binadhari ila tarkibihi, ism dipandang dari tarkibnya, dari ungkapannya. Wa yanqasimu ila jamidin wa mustaqqin, tarkib susunannya ini terbagi menjadi jamid dan mustaq. Al-ismu binadhari ila tasghirihi, ism dipandang dari tasghirnya, bentuk tasghir yang menunjukkan makna kecil atau yang semisalnya. Al-ismu binadhari ila an-nisbati ilaihi, ism dipandang dari penisbahan kepadanya, yakni dengan menambahkan ya isbah, ya yang tasdif. Ya, misalnya dari Bukhara, itu nama daerah, ditambahkan ya isbah menjadi Bukhariyun, dinisbahkan pada tempat Bukhara tersebut. Itu ya, itu ya isbah, itu an-nisbati ilaihi. Ini pembahasan faedah sharaf yang terkait dengan isim. Al-babu tsalitsu, bab yang ketiga, qawaidus sharfi al-muta'alliqatu bil fi'li, kaidah-kaidah sharaf yang terkait dengan fi'il. Wa dzalika 'ala nahwi tali, 'ala nahwi al-ati, dan ini sesuai dengan arah berikut ini. Al-fi'lu bin nadhri ila binyatihi, fi'il dilihat, dipandang dari sisi bentuknya. Wa yanqasimu ila sahihin wa mu'talin, terbagi menjadi sahih dan mu'tal. Al-fi'lu bin nadhri ila tarkibihi, fi'il dilihat, dipandang dari sisi tarkibnya, susunannya. Wa yanqasimu ila mujarradin wa mazidin, terbagi menjadi mujarrad dan mazid. Al-fi'lu bin nadhri ila zamani wuqu'ihi, fi'il dipandang, dilihat dari sisi waktu terjadinya. Wa yanqasimu ila madin wa mudhari'in wa amrin, terbagi menjadi madi, mudhari' dan amr. Al-fi'lu bin nadhri ila ma'mulihi, fi'il dilihat dari sisi ma'mulnya atau maf'ul bihnya. Wa yanqasimu ila lazimin wa muta'addin, terbagi menjadi lazim dan muta'addi. Al-fi'lu bin nadhri ila dhati ila dzikri fa'ilihi min adamihi. Fi'il dilihat dari sisi penyebutan fa'ilnya dengan yang tidak disebutkan fa'ilnya. Wa yanqasimu ila mabniyyin lil ma'lumi wa mabniyyin lil majhuli. Terbagi menjadi mabni lil ma'lum dan mabni lil majhul. Bentuk ma'lum dan bentuk majhul. Ini al-fi'lu bin nadhari ila tasrifihi. Fi'il dilihat dipandang dari tasrifnya, dari perubahannya. Wa yanqasimu ila jamidin wa mutasarrifin. Terbagi menjadi fi'il jamid dan fi'il mutasarrif. Ini bab ketiga pembahasan tentang faedah sharaf terkait dengan fi'il. Al-babur rabi, bab yang keempat. Qawaidul hamzati, kaidah-kaidah tentang hamzah. Wal i'lali wal ibdali, tentang i'lal dan tentang ibdal, ya, perubahan huruf. Wa kaifiyatul kasfi 'anil kalimatil arabiyyati fil ma'ajimi, dan tata cara menemukan, mengungkapkan kata-kata bahasa Arab dalam kamus. Ya. Al-babul khamis, bab yang kelima. Tadbiqatun 'ammatun, penerapan umum secara umum. Li qawaidi sharfi, pada kaidah-kaidah sharaf tersebut. Wa tashmulu amsilatan mukhtalifatan, ini mencakup contoh-contoh yang beraneka ragam, bermacam-macam. Li tathniyati wa jam'i ba'dil jumali wal ibarati, yang untuk, ya, untuk bentuk musanna dan jamak pada sebagian kalimat dan ibarah dan ungkapan. Wa majmu'atan wafiyatan min jumi taksirin, dan kumpulan yang lengkap dari bentuk jamak taksir. Wa bayanan kamilan, dan penjelasan yang lengkap. Li mu'dhamil af'ali sulasiyati, pada sebagian besar fi'il-fi'il sulasi. Wa dhabti wa dhabta mudhari'iha wa masadiriha, dan pembenaran atau bentuk penjelasan yang benar, yang tepat pada bentuk mudhari'nya dan masdar-masdarnya. Ini pada bab yang kelima. Wa qad ulhiqa bi kulli juz'in min al-kitabi, dan sungguh disertakan, dilampirkan pada setiap juz dari kitab ini. Majmu'atun min al-jadawili, kumpulan tabel-tabel, ya, atau apa? Diagram, ya. Diagram, ya. Tabel atau diagram. Tadammanat suratan mubastatatan, yang mencakup bentuk yang sederhana, wawadihatan, dan jelas. Li qawaidin nahwi sarfi, untuk kaidah-kaidah nahwu dan sharaf. Bihaitu yakfi liqari'iha, yakni mencukupi untuk pembacanya, untuk yang mempelajarinya, yang mempelajari kaidah nahwu dan sharaf tersebut. Ayyata'ammalaha lahzatin, untuk memperhatikannya, merenungkannya. Lahzatin, untuk beberapa waktu, beberapa saat. Hatta yusbiha mulimman ilmaman kamilan, sehingga dia bisa menjadi faham dengan pemahaman yang lengkap, yang sempurna. Bikulli mahawadhu, dengan semua apa yang dicakupnya, apa yang dikandungnya. Wa yu'tabaru hadzal kitabu bijuz'aihi al-mazkuraini, dan kitab ini dengan pembagiannya, dengan dua juznya, dua pembagiannya tersebut, dianggap mulakhasun wafiyan, ringkasan yang sempurna, yang lengkap. Wa marji'an haman, dan rujukan yang utama, yang pokok. Li tolabati kulliyatil lughati al-arabiyyati wal-adabi wal-i'lami, untuk para pelajar, para mahasiswa di fakultas atau di jurusan-jurusan bahasa Arab, wal adab dan sastra Arab, wal i'lam, dan ilmu pengetahuan tentang bahasa Arab. Wal madarisi bi jami'i marahiliha, dan di sekolah-sekolah dengan semua tingkatannya. Id yu'tihim suratan wadihatan wa syamilatan wa murattabatan. Murattabatan, yakni kitab ini memberikan kepada mereka bentuk yang jelas, yang lengkap, sempurna, yang teratur, ya, likafati qawaidin nahwi wasarfi, untuk semua faedah-faedah nahwu dan sharaf. Wa yumakkinuhum min tajmi'i ma tashattata fi adhamihim, dan mengapahkan mereka dari yumakkinuhum, memungkinkan mereka atau ya memungkinkan atau mengkokohkan mereka untuk mengumpulkan apa yang terpisah-pisah dalam pemahaman mereka. Jadi bisa disatukan, bisa dirangkai menjadi satu sehingga bisa dipahami dengan benar, dengan tepat. Ini kama yu'adu aidan marji'an mufidan, sebagaimana juga kitab ini dianggap disediakan sebagai rujukan yang bermanfaat li kulli man yarghabu fir ruju'i ila qa'idatin min qawa'idil lughatil arabiyyati, pada semua yang menginginkan rujukan pada kaidah bahasa Arab wa bi sifatin khassatin li mudarrisi al-lughatil arabiyyati, dan dengan sifat yang khusus untuk para pengajar bahasa Arab, walil amilina bil masalihi wal hayati wal wasyarikati al mukhtalifati, dan untuk para pegawai pekerja di masalih, masalih itu semacam dinas pemerintahan. Ya kalau di sini dikatakan dinas pemerintahan itu ya. Jadi tata usaha yang dimiliki pemerintah, wal hayat, lembaga-lembaga atau organisasi atau yayasan, wasyarikat, ya, persekutuan atau perseroan atau yang semisalnya, al-mukhtalifah yang bermacam-macam. It yusa'iduhum ala tadakkuri qawa'idil lughatil arabiyyati, yakni kitab ini membantu mereka untuk mengingat-ingat kaidah-kaidah bahasa Arab, wa yu'ainuhum fi tajannubil akhtai an-nahwiyyati, dan membantu mereka untuk menghindari kesalahan-kesalahan secara nahwu, wal lughawiyyati, dan kesalahan secara bahasa, fima yuharriruna min makatibatin mukhtalifatin, pada apa yang mereka tulis dari makatib, kantor atau yang semisalnya yang bermacam-macam, dari tempat-tempat mereka yang bermacam-macam itu. Wallahu waliyut taufiq, dan Allah lah yang memberikan taufik, memberikan hidayah, petunjuk, bimbingannya. Wahuwa ni'mal maula wa ni'mal nasir, dan Allah itu sebaik-baik penguasa dan sebaik-baik penolong. Al-mu'allif fu'ad ni'mah, ini penyusunnya. Ini mukaddimah dari kitab ini. Jadi kita bisa dapatkan gambaran secara umum apa yang akan dibahas dalam kitab ini, yang terbagi menjadi dua bagian, dua juz. Juz awal untuk nahwu dan juz kedua untuk sharaf. Ini ya. Baik. Jadi dengan ini kita bisa terbantukan akan pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan di sini insyaallah. Baik. Ini dulu ya. Baik. Ada yang disampaikan sebelumnya? Untuk berikutnya, insya Allah nanti langsung kita mulai pelajaran yang awal dari juz yang pertama tentang kaidah nahwu. Insya Allah Taala. Untuk saat ini sampai ini dulu. Alhamdulillah untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.